بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ma'na Taghut yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah mengenai rincian dan penjelasan pemimpin-pemimpin taghut atau pembesar-pembesar taghut yang sudah kita bacakan bahwasannya kepala-kepala taghut itu ada lima. Yang pertama adalah iblis laknatullah alaih. Yang kedua adalah orang yang diibadahi dalam keadaan dia ridha untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Yang keempat adalah orang yang mengaku dirinya mengetahui ilmu ghaib. Yang kelima adalah orang yang berhukum selain Al-Quran dan As-Sunnah. Kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Kata beliau, Ar-Rabi'u yang keempat, penjelasan mengenai rincian macam-macam taghut, manidda'a ilmal ghaib, orang yang mengaku dirinya tahu ilmu ghaib. Orang yang mengaku dirinya tahu ilmu ghaib itu adalah taghut orangnya. Allahu musta'an. Kita lihat siapa yang dimaksud. Wahwal kahinu, yaitu dukun. Karena dukun tahu sendiri bagaimana. Dukun itu ritualnya dan kerjasamanya seringnya dengan para jin dan setan. Terkadang menebak dan juga memperkirakan cuaca atau yang semisalnya, padahal dia tidak mengetahui hakikat enam perkara atas sesuatu tersebut. Allahumma musta'an. Oleh karena itu datang ancaman dan juga ultimatum yang sangat keras di dalam As-Sunnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam peringatkan, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, sungguh dia telah mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang datang ke dukun kemudian bertanya dan membenarkan apa yang diucapkan dukun tersebut, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Menunjukkan ancaman yang sangat keras. Oleh karena itu hendaknya kita semuanya segera membersihkan, mungkin ada di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, atau sanak kerabat kita, hindarkan agar mereka menjauhi yang namanya dukun. Karena perdukunan tidak mendatangkan kebaikan, namun hanya mendatangkan bala dan petaka yang di kemudian hari menyeret pelakunya dalam kebinasaan walanya billah. Kita lihat di sini. At-tawaghitu kuhan. Para taghut itu adalah para dukun. Para dukun itu ya, terkadang menebak dengan sebuah tebakan tapi benar. Nah, ketika benar itu bukan berarti dia berada di atas al-haq, bukan. Terkadang dukun itu ketika menebak ternyata kok benar, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang itu lebih percaya dengan dukun atau lebih percaya dengan Allah Subhanahu wa taala? Ujian yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang percaya dengan dukun bisa mendatangkan barokah katanya, bisa mendatangkan kekayaan katanya, atau bahkan para dukun menyediakan para tuyul. Tahu tuyul ya? na'warakallahu fikum, untuk mencari uang katanya. Allah musta'an, dijual harga mahal itu ya. Allah musta'an. Padahal kalau kita telusuri ritual dan praktek mereka kerjasama dengan jin dan nampara setan. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kama yaqulu ba'du salaf, sebagaimana sebagian para salaf mengatakan, kanat tanzilu alaihim syayatin. Waktu itu turun di hadapan mereka para setan. Wa fi kulli hayyin min ahya'il arab minhum wahid. Waktu itu di masing-masing salah satu kampung daripada kampung-kampung Arab, naam, ada satu setan. Falkuhan tawaghit, maka para dukun itu adalah tawaghut. Limada, kenapa dikatakan para dukun itu adalah tawaghut? Li'annahum yadda'una ilmal ghaib, dikarenakan mereka mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Terkadang mereka hanya untuk mencari uang. Naam, kata mereka, kalau ada kecurian atau ada orang yang dicuri motornya, datang aja ke rumah katanya. Nanti tak kabarkan semua siapa yang mencuri, motornya apa yang dicuri, kapan mencurinya, kemudian sekarang motornya di mana. Gayanya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Ternyata dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditebakkan dukun tadi benar. Motornya yang mencuri si fulan, sekarang motornya ada di sini, tercuri pada tanggal sekian, motornya masih utuh misalkan, tahu semua dukun itu. Nah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, menguji hamba-hambanya, mana yang lebih dia percaya, Allah Subhanahu wa taala atau dukun yang naam bekerja sama dengan jin dan setan tersebut. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Fal tuhan tawaghit, limadha, kata beliau, kenapa kau dikatakan tawaghut? Li'annahum yadda'una ilman ghaib alladhi ikhtasallahu ta'ala bih, dikarenakan para dukun mengaku mengetahui ilmu ghaib, yang mana ilmu ghaib itu hanya kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, 'Alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada. Zat yang mengetahui alam ghaib, tidak ada seorang pun yang bisa nampak daripada alam ghaib tersebut. Illa man irtadha, kecuali orang yang diridhai. Min rasulin, naam, orang yang diridhai dari kalangan para rasul. Jadi kalau misalkan ada rasul atau dari kalangan para nabi kok diridhai mengetahui alam ghaib, itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, para dukun dan para tukang sihir, pada asalnya mereka tidak mampu dan tidak bisa mengetahui alam ghaib. Kalau seandainya terkadang tahu, bantuan dari setan, bantuan dari jin yang jahat, karena jin juga seperti manusia, sama-sama dibebani syariat. Jin itu juga disuruh sholat, puasa, dan yang semisalnya pembebanan syariat. Namun jin ada yang bangkang, ada yang beriman, ada yang kafir. Sebagai manusia juga sama. Manusia juga ada yang kafir, ada yang muslim, seperti itu. Naam, Allahumma musta'an. Jin-jin yang jahat ini, yang mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu para dukun dan tukang sihir. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini, faqad yattali'uhu Allah 'ala ba'dil muhayyabat limaslahati ad-da'wa ila Allah 'azza wa jalla. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada para nabinya perkara-perkara yang ghaib dalam rangka kepentingan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang, naam, barakallahu fikum, sebagian para nabi memang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sebagian perkara yang ghaib. Naam, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kata beliau sini, wa takunu mu'jizatan lahu. Tapi ini perkara ghaib yang Allah taala berikan kepada sebagian para nabi sebagai mukjizah. Mukjizah untuk nabi tersebut. Naam, barakallahu fikum. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan agar para makmum yang di belakangnya khusyuk dan tenang, karena Rasulullah bisa melihat dari baliknya. Dalam artian Rasulullah, naam, barakallahu fikum, menghadap ke kiblat namun bisa melihat dari belakang. Ini semuanya menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian para nabi. Naam, dan tidak diberikan kepada setiap manusia. Wa dalilan ala sidqihi limaslahatin nas, Dan terkadang Allah Ta'ala menampakkan alam ghaib kepada sebagian para nabi sebagai dalil, bukti yang menunjukkan kejujuran nabi tersebut untuk kepentingan manusia. Contohnya, ketika itu Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina, kemudian Mi'raj naik ke langit dari Palestina atau Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, ketika selesai ritual Isra Mi'raj, Rasulullah ketika kembali ke kampungnya, orang-orang kufar Quraisy mereka mendustakan. Enggak mungkin ini. Kalau semalam dari Makkah ke Madinah, Makkah ke Palestina enggak mungkin. Masa bisa seperti itu cepat sekali? Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta, kalau seandainya benar kamu sudah pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, tunjukkan kepada kami. Akhirnya Rasulullah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala ditampakkan di hadapan Rasulullah gambaran-gambaran nama Masjidil Aqsa. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semua dijawab oleh Rasulullah mengenai Masjidil Aqsa dan keadaannya. Akhirnya orang kufar Quraisy, adapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar, tapi kita tetap tidak percaya. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasannya mereka sendiri adalah orang kufar, para pembangkang, sudah kebenaran ada di hadapannya namun tidak segera menerimanya. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Wa illa fal ghaibu la ya'lamuhu illallah. Pada asalnya jika tidak demikian, yang namanya alam ghaib, alam yang tidak nampak, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu penduduk langit dan bumi alam ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. War rasul alladhi 'alima syai'an min al ghaib lam ya'lamhu aslan. Adapun rasul yang terkadang mengetahui alam ghaib itu pada asalnya tidak tahu aslinya, cuman diizinkan, diridhai oleh Allah Ta'ala untuk mengetahuinya. Sebagaimana kisahnya sudah kami sebutkan tadi contohnya. Wa innama 'allamahu bittila'il la'i wa innama 'alimahu bittila'il la'i lahu 'alaih. Dan hanya saja terkadang sebagian nabi tahu perkara ghaib itu dengan apa? Dengan ditampakkannya Allah Subhanahu wa taala ilmu ghaib tersebut di hadapan nabi atau sebagian nabi tadi. Nah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamul ghaiba illallah, maka tidak ada yang mengetahui alam ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. 'Alimul ghaibi fala yudhhiru 'ala ghaibihi ahada. Zat yang senantiasa mengetahui alam ghaib dan zat yang tidak menampakkan alam ghaib tersebut kepada seorang pun, illa man irtada min rasul, kecuali dari kalangan orang yang diridhai dari kalangan para rasul. Jadi terkadang Allah Ta'ala memang mengizinkan sebagian nabi atau sebagian rasul ditampakkan alam ghaib atau ditampakkan ilmu ghaib. Nah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun para dukun bagaimana? Kita lihat para dukun, mereka kerjasama dengan para setan yang pencuri pendengaran dari langit. Yang dicuri 100 kabar, namun yang benar cuma satu. Nah, barakallahu fikum, itu pun apa? Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hamba lebih percaya dengan dukun atau lebih percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Amal kuhan wasyayatin, adapun para dukun dan para setan, fahaulai kadzabah, mereka semuanya adalah para pendusta. Mereka semuanya ada para pendusta. Walakin yahsuluna 'ala syai' minal ghaib biwasitati istiraqis sam'i. Namun terkadang para dukun pun juga mendapatkan sesuatu yang benar dari ilmu ghaib tersebut dengan perantara mencuri pendengaran. Jadi para setan itu sendiri, nah barakallahu fikum, mereka saling mencuri pendengaran dari langit. Nah, terkadang ada yang benar. Nah, yang benar itulah curian dari langit. Itu pun kebenaran tersebut apa? Sebagai ujian yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Sekarang jenis-jenis tauhid yang kelima kata beliau, wal khamis wa huwal akhir. Yang kelima yaitu yang terakhir kata beliau, Man hakama bi ghairi ma anzalallah. Barang siapa yang berhukum kepada selain apa yang Allah telah turunkan, berhukum selain kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa minhum al-hukam alladzina yasunnuna al-qawanin wa yulghuna asy-syari'ah wa yaj'aluna al-qawanina mahallaha. Ini perhatikan baik-baik. Di antaranya adalah para pemimpin yang mereka berjalan di atas undang-undang, dan mereka yulghuna, mereka menghilangkan atau mereka mengabaikan syariat, dan mereka menjadikan undang-undang tersebut di tempat syariat Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi Al-Qur'an dan Sunnah dihilangkan, diganti dengan undang-undang yang dibikin oleh manusia. Nah, seperti inilah yang dipakai oleh sebagian orang-orang yang mereka tidak paham serampangan dalam vonis yang mereka mengatakan pemerintah Indonesia itu kafir katanya. Allah musta'an. Jangan sampai keliru dalam memvonis, barakallahu fikum. Karena kalau keliru dalam memvonis berakibat fatal, berakibat-akibat yang tidak benar. Karena di dalam mengkafirkan atau di dalam mengatakan si fulan kafir, si fulan fasik atau yang semisalnya, tidak semudah itu. Harus melalui tahapan-tahapan dan juga syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Di sana ada penghalang-penghalang yang seseorang tidak bisa dikafirkan. Ada penghalang-penghalang yang seseorang tidak bisa dikafirkan. Pertama, karena bodoh. Jadi kalau dia berhukum selain hukum Allah karena bodoh, jangan dikafirkan. Dinasehati, didakwai, sampai dia benar-benar tahu bahwasannya berhukum itu harus dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Paham ya? Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang serampangan, seperti kelompok-kelompok terorisme misalkan ya, atau kelompok-kelompok khawarij yang mereka bermudah-mudahan mengkafirkan pemerintah muslim. Hati-hati. Ada penghalang-penghalang yang seseorang apabila melakukan perbuatan kekufuran tidak bisa dikafirkan secara langsung. Pertama, al-jahl, kebodohan. Jadi kalau ada orang melakukan kekufuran karena bodoh, enggak bisa dikafirkan. Dinasehati, didakwai terlebih dahulu. Na'am barakallahu fikum. Yang kedua, karena kekeliruan, khata'. Yang kedua karena apa? Kekeliruan. Dia melakukan perbuatan kekufuran karena keliru, itu juga jangan dikafirkan. Karena keliru, yang namanya keliru bukan kesengajaan. Paham ya? Yang ketiga, an-nisyan, karena lupa. Dia mengucapkan itu karena lupa, bukan karena sengaja. Misalkan Allah Ta'ala itu enggak ada, tapi dia ngomong kayak gitu karena lupa, enggak bisa dikafirkan. Padahal kalau secara tidak langsung ucapan Allah Ta'ala itu enggak ada, ucapan kekufuran atau bukan? Kekufuran. Tapi orangnya enggak bisa dikafirkan kalau dia ngucapkan karena lupa. Yang keempat, karena dipaksa. Jadi empat penghalang ini harus diperhatikan baik-baik. Kalau empat penghalang ini ada pada seseorang yang melakukan kekufuran, tapi ada empat penghalang ini, enggak bisa kita kafirkan. Tapi kita katakan si fulan melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran. Mari kita nasihati. Seperti itu. Adapun kalau kita mengatakan, oh kamu kafir, kenapa? Kamu kenapa berhukum pada selain hukum Allah? Jangan divonis langsung. Dicek dulu, mungkin dia enggak tahu. Atau karena lupa, atau karena keliru, atau karena dipaksa, kan gitu. Dan kisahnya, dalilnya banyak sekali. Di antaranya dalil yang sangat nampak, barakallahu fikum wa hafidzakumullah, adalah hadis. Nah, suatu ketika ada orang yang melakukan perjalanan. Nah, dia meletakkan makanan dan minumannya di atas tunggangannya. Di atas tunggangannya. Nah, ya mungkin, nah, barakallahu fikum wa hafidzakumullah, keledai atau yang semisalnya itu. Kemudian barakallahu fikum, ketika dia lagi santai-santai, ternyata keledainya lari. Keledainya tadi membawa makanannya, minumannya, perbekalannya, lari. Kira-kira orangnya sedih enggak? Sedih, orangnya sedih. Makanannya dibawa lari, minumannya juga dibawa lari. Nanti makan pakai apa, minum apa, itu istilahnya. Akhirnya tidak lama kemudian, tunggangannya tadi datang lagi. Datang lagi dalam keadaan makanan dan minumannya masih utuh. Akhirnya orang tadi senang sekali. Nah, karena saking senangnya dia keliru mengucapkan. Mengatakan Allahumma, atau mengatakan ya Allah, anta abdi ana rabbuk, terbalik. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku, aku Rabbmu. Tapi ini ucapan kekufuran atau bukan aslinya? Aslinya ucapan kekufuran, tapi yang mengucapkan tidak bisa dikafirkan karena keliru. Min syiddatil farah, akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru mengucapkan karena rasa senang yang sangat senang. Na'am barakallahu fikum. Nah, perlu diperhatikan ya, empat perkara yang menghalang-halangi seseorang tidak bisa dikafirkan walaupun dia melakukan kekufuran, apa saja tadi, Pak? Apa? Karena bodoh, nah. Lupa, keliru, paksa. Na'am barakallahu fikum. Itu di antaranya. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Di sini juga sama. Na'am. Jadi termasuk tauhid adalah para pemimpin atau para pemerintah yang mereka menganjurkan menjadikan undang-undang manusia dan meninggalkan syariat, kemudian menempatkan syariat, menempatkan di tempat syariat tersebut undang-undang yang selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata beliau, haulai tawagut, mereka adalah para tawagut. Nah, kalau kalian mendengar seperti ini hukum global. Hukum global bukan hukum rinci. Orang yang mengatakan bahwasannya Allah Ta'ala tidak ada, ini ucapan kekufuran enggak? Ucapan kekufuran. Adapun untuk memvonis orang yang mengatakan, dilihat dulu, dia bodoh enggak? Keliru atau bukan? Lupa atau enggak? Dipaksa atau tidak? Kan gitu. Jadi kalau seperti ini jangan, wah, Ahlus Sunnah itu mengkafirkan pemerintah. Nah, buktinya mana? Itu tadi dibaca katanya, pemimpin yang mereka berhukum kepada undang-undang selain Al-Qur'an Sunnah, mereka adalah tauhid katanya. Nah, ini global memang seperti itu globalnya. Tapi dicek dulu mereka berhukum karena apa sebabnya. Nah, barakallahu fikum. Jangan bermudah-mudahan mengkafirkan pemerintah, akhirnya menghalalkan demonstrasi, menghalalkan kudeta, menghalalkan revolusi, menghalalkan pemberontakan, penggulingan kekuasaan. Itu bukan ahlus sunnah, hati-hati. Bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah orang yang senang dengan ketentraman, ketenangan, keindahan. Bukan membuat keributan. Na'am Allahul Musta'an. Berikutnya, alladhi yahkum bi ghairi ma anzalallah hadza taghut bi nasil Qur'an. Adapun orang yang berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, hukum globalnya dia adalah taghut dengan dalil dari Al-Qur'an. Yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Mereka malah justru menginginkan berhukum dengan taghut dalam keadaan mereka sudah diperintahkan untuk meninggalkan tauhid. Faman hakama bi ghairi ma anzalallah muta'ammidan, perhatikan. Faman hakama bi ghairi ma anzalallah muta'ammidan dzalik fa innahu yakunu tauhidan. Barang siapa yang berhukum kepada selain Allah, kepada selain Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam keadaan sengaja, maka sungguh dia dikatakan tauhid. Nah, ini hukum global perlu diperhatikan. Berikutnya, amma man hakama bi ghairi ma anzalallah mustahidan. Adapun orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dalam keadaan mustahidan, orangnya itu ahli ijtihad. Mungkin ada ulama yang keliru berijtihad, ternyata dia berhukum kepada hukum selain Allah. Tapi apa? Ijtihad sumbernya. Ijtihad itu enggak sembarangan. Orang itu benar-benar mencurahkan ilmunya, pembahasan sana kemari dikumpulkan, dalil-dalilnya ternyata dia masih keliru juga dalam nambar kalau fikum mengambil sebuah pendapat. Nah, itu yang seperti itu tidak bisa dikafirkan. Tapi dikatakan apa? Ijtihadnya yang keliru, dia dapat satu pahala. Yang benar dapat dua pahala. Namun jangan bermudah-mudahan beralasan ini ijtihad para ulama katanya. Jangan. Ijtihad para ulama ada dua kemungkinan. Ijtihad yang benar, ijtihad yang keliru. Kalau ijtihadnya keliru, jangan diikuti. Ikuti ijtihad yang benar. Seperti contohnya yang mungkin kalian pernah mendengar dan sering, nah, barakallahu fikum, menjumpai sebagian orang, katanya ada sebagian sahabat yang berijtihad, kalau jenggot sudah sampai satu genggam, boleh dipotong. Ijtihad yang keliru. Kenapa gak ikuti Rasulullah? Kenapa ikuti para sahabat? Atau sahabat yang ijtihadnya keliru? Ikuti ijtihad yang benar. Ikuti Rasulullah. Rasulullah enggak pernah mengatakan kalau jenggotnya atau genggam kemudian dipotong, enggak pernah. Khusus syawarib wa arfaliha. Syukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Rasulullah. Nah, sebagian orang wahana ikuti sahabat kenapa enggak ikut Rasulullah itu loh. Nah, lebih mana? Lebih dalam kata lebih benar mana? Lebih benar Rasulullah. Wa khairul huda huda Rasulullah. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh satunya lagi. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau beristihad azan adanya dua azan ketika hari Jumat. Azan dua kali. Adapun para sahabat yang lainnya, nah barakallahu fikum seperti Ibnu Umar dan juga bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan cuma sekali saja. Istihadnya Utsman bin Affan istihad yang keliru. Namun ada aja orang yang mengikuti anak mengikuti istihadnya Utsman bin Affan, sahabat katanya. Tapi kenapa enggak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seharusnya kalau orang itu berpikir, dia lebih mengedepankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pendapat sahabat. Oleh karena itu kami ingatkan sekali lagi, jangan bermudah-mudahan mengambil ijtihad para ulama. Dilihat kembali ijtihadnya benar atau keliru. Nah, sebagian orang kalau dinasihati, tapi ini ijtihad kok, ini ijtihad para ulama. Naam, dicek lagi keliru atau benar ijtihadnya. Kalau benar, enggak masalah diambil dua pahala ini senangnya gitu. Tapi kalau keliru bagaimana? Jangan diambil. Jangan diambil. Nah, kalau mereka mengatakan enggak masalah keliru juga dapat satu pahala, kenapa kok enggak milih yang dua? Kan itu. Kenapa enggak milih yang dua yang benar? Kan itu istilahnya. Jadi sebenarnya enggak bisa orang kalau lari dari dalil, lari dari as-sunnah, enggak punya dalil sama sekali. Enggak punya hujjah. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam kitab Adabut Talab, kata beliau, "Fala hujjata fi ahadin khalafa as-sunnah sabitah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalla adaduhum aw katsur." Tidak punya argumen, tidak punya bukti sedikit pun orang yang menyelisih as-sunnah walaupun banyak jumlahnya maupun sedikit, enggak punya dalil sama sekali. Paling pun cuma kanan kiri, depan belakang, seperti itu. Enggak punya dalil sama sekali. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang membolehkan televisi, berdakwah dengan televisi, berdakwah dengan cara gambar-gambar makhluk bernyawa. Dalilnya mana Ustaz? Ijtihad ulama keliru. Dalil itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, Allah qala Rasul, itu benar. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik itu. Allahu musta'an. Berikutnya. Kata beliau sini, "Amma man hakama bi ghairi ma anzalallah mustahidan." Adapun orang yang berhukum kepada selain apa yang Allah telah turunkan dalam keadaan mustahidan, orangnya ahlu istihad, yataharral haqqa walakinahu akhta, dia berupaya untuk mencocoki kebenaran tapi dia keliru, fahada laisa tahutan, ini bukan tahut karena keliru. Ingat-ingat ya, empat perkara itu harus ditanamkan di benak kita agar kita tidak menjadi orang serampangan. Serampangan sembarangan, istilahnya mengawur gitu ya, menuduh kafir langsung gitu, fasik, hizbi misalkan, mubtadi', sembarangan gitu. Hati-hati, dicek dulu empat ini ada enggak, empat ini. Mungkin karena dia bodoh, atau karena keliru, atau karena lupa, atau karena dipaksa, kan gitu. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Berikutnya, fal fuqaha idza istahadu fil masail al fiqhiyah wa akhta'u la ya'udduna tawahid. Ahlu fikih itu ya, ahlu fikih yang mereka paham masalah fikih, apabila mereka beristihad di dalam permasalahan fikih kemudian kok keliru, mereka tidak menganggap itu tauhid karena sumbernya istihad. Jadi nanti ada dalilnya dan nasihat dari Syekh Saleh Al-Fauzan waqafahullah, agar manusia itu pandai-pandai memilih. Kalau ada istihad, pilih yang benar, jangan pilih yang mudah. Paham ya? Pilih yang benar walaupun berat dan pahit rasanya. Kita lihat nanti. Kata beliau, li'annahum lam yata'ammadu hadza, karena mereka tidak menyengaja untuk apa? Untuk keliru. Hum yabhasuna 'anil haqqi walakin lam yasilu ilaih fahum ma'dzurun. Mereka-mereka para ulama sudah berupaya mencari kebenaran, dalil dikumpulkan semuanya, namun masih keliru juga. Bayangkan, belum sampai kepada kebenaran namun mereka keliru, maka mereka ma'dzurun, diampuni. Mereka dapat satu pahala, pahala istihadnya dan kekeliruannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat hadisnya atau dalilnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Idza istahda al-hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang alim, seorang hakim beristihad, kemudian benar dapat dua pahala. Dapat dua pahala. Wa istahada, adapun jika dia beristihad, fa'akhta kemudian keliru, falahu ajrun wahid, dapat satu pahala. Nah, nah ini orang alim, orang yang berilmu, para ulama. Adapun kita-kita ini siapa? Kita-kita ini orang bawahan, barakallahu fikum. Oleh karena ikutilah, ikutilah yang benar. Jangan bergayanya, kita ikuti istihadnya para ulama. Nah, ya? Jangan, ikuti kebenaran. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah, tancapkan di benak kita. Itulah dalil. Karena orang itu kalau berpaling dari dalil, sungguh dia justru tersesat dari jalan yang lurus. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, "Wa man faraqad dalil, dhalla 'an sawa'is sabil." Kata beliau, "Wa man faraqad dalil, dhalla 'an sawa'is sabil." Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ikutilah jalan yang lurus, Al-Quran dan As-Sunnah, yang Allah Ta'ala telah menjamin. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Yaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Kalau ingin selamat dari kesesatan dan selamat dari kesengsaraan, ikutilah petunjuk Allah dan Rasulnya. Ikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Jangan qila wa qal, kata si fulan, kata si alan, kata ustaz fulan, kata syekh fulan. Jangan. Allah qala Rasul. Allah telah berfirman, Rasulullah bersabda. Itulah kunci kita, barakallahu fikum. Na'am. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Li'annahu lam yata'ammat mukhalafatu syar'. Dikarenakan para ulama yang beristihad tadi tidak menyengaja untuk menyelisih syariat. Wa innama akhta'a bistihadihi. Hanya saja dia keliru di dalam beristihad. Wa la yajuzu tiba'uhu 'ala khata'i. Perhatikan baik-baik ini. Jangan sekali-kali mengikuti para ulama yang keliru. Nasihat dari seorang imam, Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala, beliau masih hidup, barakallahu fikum. Nasihatnya apa? Jangan mengikuti kekeliruan para ulama. Oh, keliru-keliru ulama kok itu, katanya. Akhirnya ujung-ujungnya ngikuti ulama yang keliru. Nah, itu kan ulama. Keliru biarin, tapi kan ulama, katanya. Kita katakan bukan itu. Keliru, hindari. Jangan diikuti kekeliruannya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Ada beliau, وَلَيَجُزُ تِبَعُهُ عَلَى الْخَطَرِ. Dan tidak diperbolehkan mengikuti seorang alim tadi di atas kekeliruannya. La yajuzu an na'khudha al-istihad alladhi nara annahu khalafu ad-dalil. Maka kita tidak diperkenankan mengambil istihad yang mana istihad tersebut kita memandang menyelisih dalil. Ingat-ingat ya, kalau istihad, ada istihad para ulama, jangan bermudah-mudahan ini istihad para ulama. Dicek terlebih dahulu, dilihat terlebih dahulu, apakah istihadnya benar ataukah keliru. Kalau benar, enggak masalah kita ambil, karena dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau keliru, jangan diambil. Paham ya? Sekarang para ulama Ahlus Sunnah, apakah mereka mengambil istihadnya Utsman bin Affan, adzan dua kali ketika Jumat? Tidak mengambil. Para ulama Ahlus Sunnah meninggalkan istihadnya Utsman bin Affan, adzan dua kali ketika hari Jumat. Padahal Utsman bin Affan siapa? Sahabat yang mulia. Sahabat Rasulullah, khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab, bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kenapa para ulama meninggalkan? Karena istihadnya keliru. Bayangkan itu. Istihad ulama yang satunya, istihad apa? Istihad sahabat yang satunya misalkan. Istihadnya salah satu sahabat, Ibnu Umar kalau tidak salah itu ya. Apabila jenggotnya sudah panjang, ya, kira-kira satu genggam kayak gini, boleh dipotong, dirapikan. Sehingga sebagian orang itu ada yang jenggotnya kotak gitu ya. Kalau dibikin kayak kotak itu. Alasannya kenapa waktu itu? Kan katanya boleh dirapikan, Ustaz, katanya. Nah, dalilnya mana? Itu buktinya Asar Ibnu Umar, katanya. Kenapa gak ikuti Rasulullah? Nah, diam dia. Padahal Rasulullah itu panutan kita. Teladan kita Rasulullah itu. Kenapa milih pendapat sahabat yang menyelisihi Rasulullah? Jangan. Ikuti Rasulullah, barakallahu fikum. Rasulullah gak pernah mengatakan apabila jenggotnya panjang, kemudian sampai satu genggam, dipotong, gak pernah. Satu pun gak pernah nukilkan. Perintahnya apa? Cukurlah kumis-kumis kalian, peliharalah jenggot kalian, panjangkanlah jenggot kalian. perlu diperhatikan para pelaku enam, sehingga jangan sampai kita terdoktrin bermudah-mudahan mengambil pendapat tanpa dalil. Allahu musta'an. Berikutnya kata beliau sini, walakin huwa fi nafsihi ma'dzurun wa laysa taghutan. Tapi seorang alim tadi yang beristihad keliru tadi, dia diampuni, eh? Dan bukan taghut karena keliru. Ulama beristihad keliru, dia diampuni. Kita bukan ulama, kita milik istihad yang benar. Jangan malah mengikuti yang keliruan itu istilahnya. Nama Allahu musta'an. Kata beliau, "Na'am ballahu ajrun idza kana min ahli ilm." Bahkan seorang alim tadi yang istihadnya keliru, dia dapat pahala kalau dia termasuk ahli ilm. Jadi perlu diperhatikan itu. "Amma idza istahada wa huwa laysa 'indahu mu'ahhilatul istihad, fa hadza 'ala kulli hal mukhti'." Adapun orang-orang biasa, dia beristihad, dia enggak punya keahlian untuk beristihad, dia enggak punya keahlian untuk beristihad, enggak ngumpul-ngumpul dalilnya, cuma ikut-ikutan saja. Yang seperti ini apa? Maka dia dikatakan keliru. Nah, mukhti itu keliru, nah kekeliruan yang barakallahu fikum hafizakumullah, nah sudah didasari barakallahu fikum di atas ilmu, kalau dia itu keliru, tahu dia, cuma dia sengaja. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Tapi kalau para ulama tadi kan akhta. Akhta kenapa? Karena beliau memang barakallahu fikum hafizakumullah nam berupaya semaksimal mungkin mencurahkan usahanya mengumpulkan dalil dan semisalnya, kemudian kekeliruan terjadi. Nah, Allahu musta'an. Fala yajuzu lahu an yastahida wa huwa la yusin dalil. Maka tidak diperkenankan seseorang beristihad dalam keadaan dia tidak pandai, tidak bagus di dalam beristihad. Dalam artian bukan ahlinya. Kemudian kata beliau di sini, walakin hadza fil mustahidin alladziina 'indahum mu'ahhilatul istihad idza akhta'u kal a'immatul arba'ah wa aqranihim min ahlil 'ilm alladziina tawaffarat fihim syurutul istihad fa innahum laysu ma'sumin. Artinya ini semuanya diperlakukan, yang istihadnya keliru dapat satu pahala bagi segenap orang-orang ahlul istihad dari kalangan ahlul ilm. Di antaranya adalah para a'immah yang empat. Siapa para imam yang empat ini? Siapa? Antum ah. Siapa? Ubadah siapa? Abu Ubaidah? Abu Bakar? Bukan. Kalau dikenal dengan a'immatul arba'ah, empat imam madhab sudah. Siapa aja? Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik. Nah, kalau mereka-mereka memang masuk dalam sini. Nah, mereka ahlul ilm dan terpenuhi syarat istihad, namun mereka pun tidak selamat dari kekeliruan. Oleh karena itu yang sangat disayangkan, orang itu menganut satu madhab. Kami madhabnya Maliki katanya. Kamu apa? Aku Syafi'i. Kamu? Aku Hanafi. Yang satunya? Kamu ala Hambali misalkan. Itu keliru. Ahlus sunnah wal jamaah tidak menganut satu madhab. Ahlus sunnah wal jamaah yang mereka anggap, yang mereka ambil adalah semua madhab tadi kita ambil yang mencocoki dalil. Dari saja. Paham ya? Mau madhabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, maupun Imam Abu Hanifah, kalau mencocoki dalil itu yang kita ambil. Yang tidak mencocoki dalil kita tinggalkan. Selesai urusan. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai seseorang menganut madhab tertentu. Jadi ahlus sunnah wal jamaah yang mereka ambil semua empat madhab, diambil semuanya. Mau madhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, semuanya diambil, tapi yang mencocoki apa? Dalil. Ingat-ingat, yang mencocoki dalil. Berarti yang berseberangan dengan dalil ditinggalkan, tidak perlu diambil. Dulu pernah kami nukilkan kalamnya Malik, Imam Malik bin Anas, kalam yang sangat bagus sekali, nasihat bagi kita semuanya. Nah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih, Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan, innama ana basharun, hanya saja aku manusia biasa, kata beliau. Ukhti'u wa usib, kadang keliru, kadang benar. Imam Malik, bayangkan, Imam Malik seorang imam masih mengatakan, aku ini manusia biasa, kadang keliru, kadang benar, kata beliau. Fangduru fi ra'yi, kata beliau, perhatikanlah pendapatku. Beliau masih mengarahkan, lihat pendapatku bagaimana. Fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhu bih, selama pendapatku mencocoki Al-Quran was sunnah, ambillah. Enggak ada istilahnya ikuti aku terus itu enggak ada. Tapi syaratnya apa? Selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an was sunnah, ambillah. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatruku. Selama pendapatku tidak mencocoknya Al-Qur'an was sunnah, tinggalkanlah. Enggak ada ikutilah aku terus. Ta'assub fanatik denganku enggak ada. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya kita semuanya diberikan bimbingan dan juga diarahkan agar tidak memiliki jiwa yang dikenal dengan ta'assub fanatik. Nah, fanatik dengan para tokoh tidak benar. Fanatik dengan para ustadznya juga tidak benar. Fanatik dengan para masyayikhnya tidak benar. Namun yang benar adalah mengikuti dalil Al-Quran was sunnah. Mengikuti ustadznya, nurut dengan ustadznya, nurut dengan syekhnya, tidak masalah kalau sesuai dengan dalil Al-Quran dan as-sunnah. Ana itu na'am barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Karena yang seperti ini memang harus dijelaskan. Semua manusia tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul, yang itu pun dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita-kita semuanya masih mungkin untuk keliru dan salah selama kita masih hidup. Oleh karena itu, kekeliruan yang ada dan nampak diluruskan, nah kemudian sesuatu yang benar dibela dan diperjuangkan. Berikutnya, innamat taghutu alladhi ta'ammada mukhalafata syara', seseorang dikatakan taghut itu adalah orang yang menyengaja menyelisih syariat. Sudah tahu syariatnya seperti ini, dia menyelisih, sangat tidak layak. Satu lagi dalil yang sangat mengena dan juga Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, orang yang sudah tahu kebenaran Allah dan Rasulnya menetapkan ini adalah wajib, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik misalkan ya, kemudian dia mencari yang lain, mencari pilihan-pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya, wah ini gak cocok, ini dalilnya gak cocok, gak sesuai dengan hawa nafsu kita misalkan, hati-hati, ini sangat tidak layak dilihat pantas. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, wa makana li mu'minin wa la mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, barang siapa, artinya tidak selayaknya, tidak sepantasnya seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum, sebuah syariat, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Hati-hati, mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya. Hati-hati itu, karena sebagian orang kayak gitu. Kalau dilihat fatwa ulama kelihatannya kok susah ini ya, berat sekali ini. Wah nyari fatwa yang lain yang mudah akhirnya. Seperti itu hati-hati itu, hawa nafsu itu namanya. Amnya, ikuti dalil walaupun berat, walaupun pahit rasanya. Karena kita yang namanya hidup di dunia ini ketika menempuh jalannya benar, menempuh dakwahnya para nabi dan rasul, butuh perjuangan dan pengorbanan. Bukan apa? Bukan butuh yang namanya keringanan. Nah, barakallahu fikum. Sudah kami jelaskan tadi ya, kalau mau santai-santai ringan, mudah ya istirahat. Kan itu istilahnya. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum habibakumullah. Jadi Allah Ta'ala sudah menyatakan tadi ya, barang siapa yang justru dia mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian dia tidak memilih ketetapan Allah dan Rasulnya, dianggap telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Kata beliau di sini, wa ta'ammadul hukma bi ghairi ma anzalallah, dan sengaja berhukum kepada hukum selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yajlibul qawanin wal mahakim al-qanuniyah yaj'aluha mahalla syariah, mendatangkan undang-undang, mendatangkan peraturan-peraturan hukum yang itu adalah bikinan manusia, menjadikan tempatnya atau menjadikan tempatnya syariat. Maksudnya syariatnya dibuang diganti dengan undang-undang manusia. Hati-hati. Hadza la syakka annahu taghut, yang seperti ini tidak diragukan bahwasanya itu adalah taghut, laisa taghutan adian, itu pun bukan taghut yang biasa-biasa. Bal min ru'usit tawahid al-khamsah, bahkan termasuk kepala-kepala taghut yang lima. Sudah kami sebutkan tadi lima kepala-kepala taghut. Apa saja lima itu? Lima tadi apa saja? Pertama, santai aja. Antum, iblis. Orang yang sembah dalam keadaan ridho. Orang yang sembah dalam keadaan ridho. Orang yang mengajak manusia menyembah dirinya. Orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Dan orang yang berhukum selain kepada dan orang yang berhukum selain kepada Al-Quran dan Sunnah. Lima itu adalah pembesar-pembesar pemimpin-pemimpin tauhid. Allahu musta'an. Kita ambil dikit lagi ya. Famadana annallaha jalla wa ala farada 'alaikal kufra bitauhid, maka selama Allah Ta'ala mewajibkan kepadamu untuk meninggalkan at-tauhid, fala yajuzu laka an tabqa jahilan wa ma tadri ma huwa at-tauhid, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kamu dalam keadaan bodoh tidak tahu apa itu tauhid. Jangan sampai ya, harus tahu semuanya apa itu tauhid. Tauhid adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Paham ya? Tauhid adalah sesuatu yang disembah selain Allah, baik itu benda mati maupun yang hidup. Yang hidup disyaratkan dia ridha dari itu. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. La budda an ta'rifa ma huwa tauhid. Harus kamu tahu apa itu tauhid. Wa ma hiya anwa'u, dan apa jenis-jenis tauhid. Hatta tatajannabahu, hatta tahdar minhu. Hingga kamu bisa menjauh dari at-tauhid dan kamu bisa berhati-hati darinya. Jadi tauhid adalah seluruh perkara yang membuat seorang hamba melampaui batas, baik sesuatu yang disembah ataupun sesuatu yang diikuti ataupun sesuatu yang ditaati. Itu adalah tauhid, definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Cara beliau sini, amma an taqra' al-Qur'an bi awamilihi wa nawahih, adapun engkau membaca Al-Qur'an dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, wa fihi dzikru tauhid wa syirk, di dalamnya ada penyebutan tauhid dan syirik, wala ta'rif kaifa tufarriq bainahuma, dan kamu tidak tahu bagaimana cara membedakan antara keduanya. Harus tahu ya, apa itu tauhid, apa itu syirik. Tauhid itu adalah mengesakan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam beribadah. Syirik itu adalah menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. Sudah simpel aja sudah. Tauhid itu apa? Mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. Syirik menduakan, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. Harus tahu itu, kata beliau. Naam, hadza la yajuzu lil muslim. Kata Syekh Shalal Fauzan, yang seperti ini, kalau seandainya ada orang enggak tahu apa itu syirik, apa itu tauhid, padahal sudah baca Al-Quran, enggak layak, enggak boleh bagi seorang muslim. La budda lahu an yata'allama hadhihi al-asya', maka harus dia mempelajari perkara-perkara ini. Oleh karena ini, kita semuanya di sini bersyukur barakallahu fikum, sudah ada salah satu ma'had, salah satu markez Ahlussunnah wal Jamaah, diajarkan di dalamnya Al-Quran dan As-Sunnah. Harus bersyukur barakallahu fikum, yang jauh menempuh, yang dekat merapat, yang tua pun semangat, yang muda pun tidak boleh kalah semangatnya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini ada beliau, wa yakunu ala basiratin minha fi nafsihi, maka akhirnya dengan pengetahuan tadi dia berjalan di atas ilmu, berjalan di atas basirah, wa yatajannabaha wa yatajannabuha wa yahdar minha, dan dia bisa menghindarkan, menjauhi kesyirikan dan menerapkan tauhid dan berhati-hati dari kesyirikan, min ajli an ya'rifal haqqo, dalam rangka untuk mengetahui kebenaran, min ajli an ya'mala bihi huwa, dalam rangka dia mengamalkan tauhid tersebut, wa yad'un nas ilaih, dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yubayyinuhu lahum, dan menjelaskan tauhid kepada manusia, fal amru muhimmun jiddan, kata beliau. Perkaranya itu penting sekali, kata beliau. Oleh karena itu, manusia itu wajib mengetahui kebenaran dan kebatilan. Jangan inginnya kebenaran terus. Kebatilan pun harus tahu. Tujuannya untuk menghindarkan diri dari kebatilan tersebut. Oleh karena itu, Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, namun ketika beliau mensyarah sebagian rasailnya, beliau mengatakan, fala yakfi al-insan an ya'rifal haqqa faqat. Tidak cukup manusia itu mengetahui kebenaran saja, enggak cukup. Ana mau yang benar-benar aja lah. Ana enggak mau mengetahui fitnah, enggak mau mengetahui kebatilan, enggak mau tahu. Nah, itu hati-hati. Harus tahu. Al-haq juga harus tahu, kebatilan juga harus tahu, kata beliau, fala yakfi annal insan ya'riful haqqa faqat. Enggak cukup bahwasanya manusia itu mengetahui kebenaran saja. Bala budda an ya'rifa al-haqqa wal batil, kata beliau. Harus manusia itu mengetahui kebenaran dan kebatilan. Tujuannya apa? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih, kata beliau. Mengetahui kebenaran dalam rangka untuk diamalkan. Wa ya'riful batil min ajli an yatajannabah, dan mengetahui kebatilan dalam rangka untuk dia bisa berhati-hati dan menjauhkan diri darinya. Oleh karena itu kami ingatkan sekali lagi, hendaknya kita semuanya semangat di dalam mengenal al-haq, mengenal kebenaran, dan mau tahu tentang kebatilan yang ada di dalam kebenaran tersebut. Dalam artian, ketika orang mempelajari kebenaran, pasti di sekelilingnya ada kebatilan-kebatilan. Nah, kebatilan itu kita harus tahu. Tahunya kita bukan untuk menjerumuskan ke dalam kebatilan, namun untuk berhati-hati dari kebatilan, agar kita tidak terjerumus ke dalam kebatilan tersebut. Nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanaka Allahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.